Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fahim asyarah al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuh, keutamaan dan kemuliaan ilmu syar'i. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan penjelasan al-imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alaih yang menjelaskan tentang jeratan-jeratan asyaitan yang menjerat seorang mukmin untuk dia lalai atau jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir dari sisi yang ke-57 yang kita bacakan, beliau mengatakan walihadza jaa dzikru hadzal adu wa sya'nihi wa junudihi wa makayidihi fil qur'ani katsiran jiddan. Karena ini disebutkan penyebutan musuh yaitu syaitan ini, keadaannya, tentaranya, demikian pula jerat-jerat atau makar-makar mereka di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Li hajatin nufusi ila ma'rifati aduwiha. Karena namanya jiwa seorang mukmin sangat butuh untuk mengetahui para musuhnya. Wa turuqi muharabatihi wa mujahadatihi, dan jalan atau cara untuk dia bisa memerangi musuhnya dan berjihad melawannya. Sampai kesimpulan yang boleh sebutkan, falaula annal ilma yakshifu an hadza lama naja man naja minhu. Kalau bukan karena ilmu, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang As-Sunnah yang menyebutkan pada ilmu tersebut cara agar seseorang terselamatkan dari jeratan-jeratan syaitan, maka tentu tidak akan bisa selamat mereka yang selamat darinya. Wal ilmu wa thamratuhu walladhi tahsulu bihin najah. Perhatikan kata beliau di sini, ilmu dan buahnya itulah yang dengannya seseorang akan meraih yang namanya an-najah, keberhasilan, keselamatan. Naam, bukan keselamatan dalam faktor dunia, tapi lebih daripada itu, keselamatan dari musuh-musuhnya yaitu asyaitan dan bala tentaranya untuk menjerat dia ke dalam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ilmu syar'i sebab seseorang terselamatkan dari tipu daya makar syaitan. Sehingga pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan perkataan al-Imam Ibnu al-Jauzi rahimatullah alaihi, beliau menyebutkan inna tazawwuda minal ilmi syar'i sababun ra'isun fi daf'i makayidi syaitan. Sesungguhnya seseorang menambah ilmu syar'i, mimma yuwarithu khasyatallah wa taqwah, yang bisa mewariskan pemiliknya rasa khasyah dan takut atau takwa kepada Allah Azza wa Jal, maka itu adalah sebab dia bisa terselamatkan dari tipu daya dan makar-makar syaitan. Kullama zadadal 'abdu 'ilman nafi'an izdada salamatan min nazaghati syaitan wa makayidihi. Setiap seseorang itu bertambah ilmu syar'inya, maka akan semakin bertambah kesempatan dia dari terselamatkan tipu daya dan makar-makar syaitan. Subhanallah. Ternyata dengan kita duduk mengaji, belajar ilmu agama adalah sebab kita bisa terselamatkan dari itu seluruhnya. Kita bisa faham dan mengerti apa itu ikhlas. Kita bisa faham dan mengerti apa itu as-sunnah, sehingga kita bisa terselamatkan dari kesyirikan dan terselamatkan dari kebid'ahan. Nah, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Tayyib, kita masuk ke sisi yang berikutnya. Di antara dari sisi-sisi yang menjelaskan pada sisi-sisi tersebut keutamaan ilmu syar'i, kata beliau di sini rahmatullah alaih, anna a'zham al-asbab allati yuhramu biha al-'abdu khairad dunya wal akhirah wa ladzatan na'imi fid daraini wa yadkhulu 'alayhi 'aduwwuhu minha hiya al-ghalfu illa al-ghaflatu al-mudaddatu lil-'amal. Sesungguhnya sebab yang paling besar yang dengannya seseorang akan terharamkan dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat serta kelezatan nikmat di dua tempat, yaitu di dunia dan di akhirat. Wa yadkhulu 'alaihi 'aduwwuhu minha, dan sebab terbesar yang dengannya musuhnya bisa masuk menjeratnya adalah al-ghaflatu al-mudaddatu lil-amal, sifat lalai. Perhatikan di sini dua perkara yang menjadi asal sebab diharamkannya seseorang dari mendapatkan nikmat dunia dan akhirat. Dua perkara yang beliau sebutkan termasuk dari sebab terbesar seseorang diharamkan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dunia dan akhirat, dan sebab terbesar musuhnya bisa menjeratnya, mengganggunya. Yang pertama, ingat dan dicatat, al-ghaflatu al-mudaddatu lil-amal, sifat lalai yang menafikan adanya amalan. Lalai kita. Nah, dan seseorang yang lalai menunjukkan dia tidak berilmu. Dia tidak faham tentang amalan-amalan yang soleh. Dia tidak mengerti amalan-amalan apa yang disyariatkan di dalam Islam, sehingga dengan lalainya tersebut menyebabkan akhirnya dia tidak beramal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-kasalu al-mudaddu lil-iradati wal-azimah, rasa malas yang akan menafikan adanya keinginan dan tekad untuk mengerjakannya. Berarti sifat ghaflah akan mengharamkan seseorang dari ilmu yang memberikan konsekuensi dia tidak mengamalkan amalan-amalan kebajikan karena dia jahil. Karena dia jahil dengan berbagai macam faktor yang menyebabkan akhirnya seseorang lalai. Nah, bisa karena faktor dunia, bisa karena faktor pekerjaan, ataukah mungkin karena keluarga, sehingga menyebabkan akhirnya dia lalai dari mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, sehingga dia terharamkan dari sekian banyak amalan-amalan kebajikan. Ataukah rasa malas yang menunjukkan bahwasannya sebelumnya dia berilmu, dia faham, mengerti tentang adanya amalan-amalan kebajikan, namun rasa malas tersebut menyebabkan akhirnya menghilangkan dari dirinya keinginan untuk beramal, ataukah tekad melakukan sesuatu. Nah, wa hadhani aslu bala'il 'abdi wa hurmanihi manazila su'ada. Perhatikan kata beliau di sini, kedua perkara ini adalah asal dari bala yang menimpa seorang hamba, dan asal diharamkannya seorang hamba dari mendapatkan kedudukan sebagai seorang yang suada, yang bahagia, yang beruntung. Nah, menunjukkan ketika seseorang mendapatkan bala ujian sifat ghaflah, maka menunjukkan dia adalah seorang yang merugi di dunia dan di akhirat. Ditambah lagi kalau semisal dia tertimpa sifat kasal, menunjukkan sebab-sebab kerugian, sebab-sebab kebinasaan, sebab-sebab seseorang diharamkan dari mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat itu telah sempurna ada padanya. Naam. Maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk mengupayakan dirinya agar terhindar dari kedua sifat tersebut. Nanti akan beliau uraikan dalil yang menjelaskan agar seorang muslim menjauhi sifat-sifat tersebut. Wahuma min adamil ilmi, dan kedua perkara ini disebabkan munculnya karena faktor tidak adanya ilmu pada diri seseorang. Ternyata penyebab seseorang lalai adalah dia tidak berilmu. Atau penyebab seseorang itu memiliki rasa malas juga sama, tidak memiliki ilmu. Nah, tidak belajar, tidak pernah duduk bermajlis menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dia lebih memilih untuk tersibukkan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunianya dan kepentingan-kepentingan keluarganya, sehingga dia diharamkan dari sekian banyak kebaikan. Amma imma dia menjadi seorang yang lalai, atau imma dia menjadi seorang yang malas. Ketika seseorang jauh dari ilmu, satu dari dua perkara ini ada padanya. Imma kedua-duanya, imma salah satu dari keduanya. Sehingga belum menyebutkan wahuma min adamil ilm, faktor adanya keduanya disebabkan karena tidak adanya ilmu. Wa ammal ghaflatu famudaddatun lil ilmi munafiyatun lahu. Adapun sifat yang pertama yaitu sifat malas akan menafikan ilmu dan meniadakan ilmu. Wa qad dhamma subhanahu ahlaha, Allah azza wa jalla telah mencela orang-orang yang memiliki sifat tersebut, sifat lalai. Enggak pernah belajar, enggak pernah ta'lim. Nah, enggak pernah duduk bersama dengan saudara-saudaranya untuk mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sifat yang tercela karena akan menyebabkan seseorang tidak memiliki ilmu. Wa naha 'anil kauni minhum. Allah Azza wa Jalla di samping mencela para pemiliknya, juga Allah melarang agar seseorang menjadi seperti mereka. Wa an ta'atihim, bahkan Allah melarang seorang muslim untuk mentaati orang-orang yang ghafilin, yang lalai. Yang lalai. Wal qabuli minhum, dan menerima sesuatu khabar dari mereka. Allah larang kita untuk bersikap demikian, menunjukkan kerugian, ya kan, di dunia dan di akhirat. Dia dijauhi oleh ahli iman, orang-orang yang soleh menjauhinya, nah, tidak mentaatinya dan tidak menerima apapun darinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang menjelaskan larangan untuk kemudian kita menjadi seperti orang-orang yang lalai, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205 Allah berfirman, wala takun minal ghafilin. Jangan kalian menjadi mereka orang-orang yang lalai. Yang lalai. Nah, beliau sebutkan lalai inilah yang menafikan adanya ilmu. Menunjukkan kelalaian tersebut disebabkan karena faktor jauhnya dirinya dari majalisul ilm, sehingga dia lalai. Nah, sama seperti seseorang yang terkadang tidak memiliki sarana informasi apapun. Tidak punya WhatsApp. Dia akan tidak mengetahui berita-berita yang terjadi, ya kan, apa saja yang terjadi di sekitarnya, dia enggak paham. Nah, karena enggak ada sarana informasi untuknya. Demikian pula keadaan seseorang yang jauh dari majalisul ilm. Jauh dari majalisul ilm menunjukkan dia akan menjadi seorang yang ghafil, yang lalai, yang lalai, bukan lalai dalam arti kata lalai dalam perkara dunia, tapi lalai dari perkara-perkara kebaikan. Dia tidak memiliki ilmu atasnya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kalian mentaati orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat kami. Perintah Allah agar seorang mukmin tidak boleh mentaati mereka, para ghafidin. Nah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafidun. Dan sungguh kami telah menempatkan di neraka jahanam kebanyakan dari bangsa jin dan manusia yang mereka memiliki sifat-sifat, perhatikan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun mereka jadikan hatinya tersebut tidak mau memahami al-ilm, nas-nas Al-Quran dan hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan dia enggak pernah belajar. Nah, enggak dia gunakan hatinya untuk mau memahaminya. Enggak punya ilmu. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, namun mereka tidak gunakan untuk melihat dengan matanya. Melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menaikkan iman dan menggugah ketakwaan dan semangat seorang hamba untuk dekat dengannya, dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, namun mereka gunakan telinganya untuk tidak mau mendengar Al-Quran, mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan jauh dia dari ilmu. Hatinya tidak mau dia gunakan untuk mempelajari ilmu, matanya juga demikian, telinganya juga demikian. Allah berfirman, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Na'am, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafidun, merekalah orang-orang yang ghafil, yang lalai. Subhanallah. Benar yang beliau sebutkan, asal kebinasaan, asal seseorang diharamkan dari mendapatkan kedudukan yang mulia, yang pertamanya adalah al-ghaflah, sifat lalai, nah, dari ilmu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fi wasiyatihi linisa'il mu'minin, dalam satu riwayat, riwayat al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang dihasankan oleh sebagian di antara mereka para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita-wanita mukminat, "Alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdis wa'taqidna al-anamil." Hendaklah kalian wahai para wanita memperbanyak tasbih, memperbanyak tahlil, memperbanyak takdis, dan hendaklah kalian menghitungnya dengan jari-jari kalian. Fa innahunna mas'ulatun mustantiqatun. Sesungguhnya jari-jari tersebut akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, akan bisa berbicara, mengkhabarkan kepada Allah Azza wa Jalla apa saja yang diamalkan oleh yang memilikinya. Wala taghfalna fatansina ar-rahmah. Ini syahidnya. Jangan kalian menjadi orang-orang yang lalai sehingga kalian akan melupakan adanya rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, lalai dari ilmu yang menyebabkan akhirnya seseorang enggak mau mengamalkan ilmu. Ini yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-ghuflah. akan menyebabkan seseorang terharamkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasu'ila ba'dul ulama an ishqis suwar. Sebagian di antara mereka para ulama ada yang ditanya tentang seseorang yang memiliki sifat ishq. Sifat ishq itu mirip dengan mahabbah, yakni cinta yang berlebih-lebihan kepada gambar-gambar. Gambar-gambar. Nah, cinta yang berlebihan kepada gambar-gambar. Faqala, maka sebagian mereka para ulama tersebut menjawab, qulubun ghafalat an zikrillah fabtalaha bi'ubudiyati ghairihi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati-hati yang lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah menimpakan kepada mereka perbuatan beribadah kepada selainnya. Dia terfitnah dengan gambar, sampai akhirnya menyembah gambar tersebut, menganggap bahwasanya gambar tersebut adalah sebab dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dan yang lainnya. Nah, karena fitnah yang menyebabkan binasanya umat-umat sebelum kita yang berhubungan dengan kesyirikan ada dua. Yang pertama fitnah gambar orang yang soleh, kemudian yang kedua fitnah kuburan orang-orang yang soleh. Nah, fitnah gambar orang yang soleh dan fitnah kuburan seorang yang soleh. Sehingga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullah alaih ketika belum mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma menceritakan pengalaman hijrah mereka ke kota Habasyah. Kemudian mereka menyebutkan keindahan gereja-gereja yang ada di kota tersebut, karena Habasyah adalah negeri yang di waktu tersebut kebanyakannya adalah berasal dari umat Nasara. Mereka menceritakan gambar-gambar yang banyak yang ada di dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ulaika idza mata fihim rajulun salih aw 'abdun salih banau 'ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah orang-orang yang apabila ada seorang hamba yang soleh wafat meninggal dunia, maka mereka membangun di atas kuburan orang soleh tersebut itu masjid. Mungkin sering ya kan kita baca surat Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi dijumpai oleh masyarakat yang hidup di waktu tersebut dalam keadaan ternyata telah meninggal dunia. Dalam keadaan ternyata telah meninggal dunia. Mereka berjumpai ternyata di gua tersebut mereka telah wafat semuanya. Padahal sebelumnya ada di antara mereka yang menemui mereka. Nah, maka disebutkan dalam ayat, وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ, dan berkata orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam menjalankan urusannya, ia mengatakan kita sungguh-sungguh akan membangun di atas kuburan mereka tersebut masjid, dan satu masjid untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sifat ahlul kitab demikian. Ketika ada seorang soleh yang wafat, maka mereka membangun di atas lokasi kuburan orang yang soleh tersebut masjid. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi kata Nabi alaihi salatu wassalam, wasawwaru fihi tilka suwar. Mereka menggambar di tempat-tempat peribadan mereka gambar-gambar orang-orang soleh. Rasul mengatakan, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mentafsirkan hadis ini dengan mengatakan, jama'u baina fitnatain. Mereka telah mengumpulkan dua fitnah sebab terjadinya kesyirikan. Fitnatul kubur wa fitnatul tamathil. Fitnah kubur dan fitnah gambar-gambar atau patung-patung orang-orang soleh. Nah, sehingga sebagian di antara ulama ada yang ditanya tentang keadaan seorang yang memiliki rasa cinta berlebihan di dalam memajang gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Maka dijawab mereka, orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah Azza wa Jal, sehingga akhirnya menyebabkan mereka beribadah kepada gambar-gambar tersebut, memiliki sifat cinta yang berlebihan kepadanya. Ini sebab yang membinasakan. Ternyata sebabnya adalah al-ghaflah, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal qalbul ghafil ma'wa syaitan. Hati yang dimiliki oleh seseorang yang lalai, yang memiliki sifat ghaflah, adalah tempatnya syaitan. Nah, tempatnya syaitan, dia memiliki keleluasaan di dalam menggoda orang-orang yang memiliki hati tersebut. Nah, bersuka cita syaitan di dalam menggoda dirinya karena kelalaiannya. Fa innahu waswasun khannas, karena di antara dari sifat syaitan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nas, ia memiliki sifat waswas, suka memberikan waswas. Nah, bisikan-bisikan yang jelek, yang buruk pada diri seseorang. Dan sifat yang berikutnya adalah khannas. Adalah khannas. Ditafsirkan oleh mereka ahli tafsir, maknanya adalah yakhtafi 'inda dzikri. Syaitan itu akan sembunyi ketika hati seseorang yang digoda oleh dirinya, dia berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, dia akan sembunyi, dia tidak mau atau tidak bisa untuk menggodanya. Nah, ketika hatinya tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, syaitan menggodanya. Ketika dia mengingat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka khannas, syaitan itu akan menyingkir, akan sembunyi, menjauh darinya. Di antara dari sifat ahli iman yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, apabila mereka diganggu sekelompok dari syaitan, tadzakkaru fa idza hum mublisun, mereka akan berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla, dan dengan zikir tersebut menyebabkan akhirnya mereka menyesali perbuatannya. Nah, menunjukkan dengan zikir itulah seseorang akan bisa membentengi dirinya dari tipu daya makar syaitan, karena syaitan memiliki sifat khannas. Wa qad iltaqama qalbal ghafili yaqra'u 'alayhi anwa'al wasawis wal khuyalat al batilah. Syaitan akan memasuki hati seorang yang lalai, kata beliau di sini. Akan membacakan kepadanya, menyampaikan kepadanya berbagai macam jenis was-was. Demikian pula al-khayalat al-batilah, angan-angan yang batil. Angan-angan yang batil. Nah, suka melamun. Kalau melamunnya mengangan-angankan sesuatu yang mulia, itu adalah kebaikan. Dia mengangan-angankan mungkin punya harta yang banyak untuk kemudian disedekahkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini kebaikan. Mengangan-angankan kalau semisal pekerjaannya berhasil, dia sebagainya akan dia infakkan di jalan Allah. Ini kebaikan, perkara yang dibolehkan, dianjurkan, bahkan mendapatkan pahala dengan keinginan dirinya tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Seseorang yang memiliki tekad yang kuat untuk melakukan amalan kebaikan, namun ternyata dia tidak mengamalkannya, hanya sekedar memiliki tekad, keinginan mewujud memberi melakukan kebaikan. Dengan tekad tersebut, Allah akan menulis di sisinya dia telah melakukan satu amalan kebaikan. Nah, namun angan-angan yang dimaksud oleh beliau di sini adalah angan-angan yang batil. Angan-angan yang batil. Nah, mengangan-angankan sekian banyak kemaksiatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. فَإِذَا تَذَكَّرَ وَذَكَرُ اللَّهَ إِنْ جَمَعَ وَانْضُمَّ وَخَنَسَ وَتَضَعَلَ لِذِكْرِ اللَّهِ. Namun apabila seseorang tersebut mengingat Allah Azza wa Jalla, dia mengatakan astaghfirullah, subhanallah. Dia mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. In jama'a, syaitan tersebut akan menciut. In dhamma, akan mengkerut. Wa khanasa, dan akan sembunyi dia. Wa tadha'ala, dan akan hilang. Disebabkan karena hamba itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa da'iman bainal waswasati wal khanas, sehingga terus demikian syaitan, imma dia memberikan waswas, imma dia khanas, antara keduanya. Yang namanya syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir, ya, berjalan meranggoda Ibnu Adam seperti mengalirnya darah masuk ke tubuh kita. Memiliki keleluasaan menggoda seseorang untuk terus bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Syaitan senantiasa memberikan was-was kepada seorang muslim. Imma dia memberikan was-was atau dia khonas, antara keduanya, tergantung dari keadaan sang muslim, sang mukmin, apakah dia lalai tidak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ataukah dia termasuk mereka orang-orang yang mengingat Allah ketika syaitan menggodanya, antara waswas dan khannas. Fasyaitanu daiman yataraqqabu ghaflatal 'abid. Asyaitan itu senantiasa mengawasi kapan waktu lalainya seorang hamba. Terus mengawasi dia, mencermati kapan hamba itu lalai, syaitan akan masuk. Subhanallah. Fayabzuru fi qalbihi badar al-amani wa syahwati wal khayalatil batilah. Ketika syaitan melihat hati seseorang dalam kondisi lalai, dia akan menyebarkan di dalam hati-hatinya angan-angan dan syahwat serta al-khayalat, khayalan-khayalan yang batil. Sering melamun, terus demikian melakukan sekian banyak kemaksiatan dalam lamunan pikirannya. Terus demikian, subhanallah. Fayuthmiru kulla hanzalin wa kulla syaukin wa kulla bala. Dan apa yang ditebar oleh syaitan tersebut akan membuahkan seluruh dari buah yang hanzal, yang pahit rasanya. Enggak ada rasanya, enggak ada manisnya, pahit. Wa kulla syaukin, dan batang-batang yang berduri, dan seluruh bala musibah sebagai hasilnya. Wa la yazalu yumidduhu bisaqihi hatta yughatti alqalba wa yu'miyahu. Dan senantiasa syaitan berupaya untuk terus menyiramnya, sampai apa yang ditabur oleh syaitan tersebut berhasil menutupi hati dan membutakan hati tersebut. Subhanallah. Maka dari itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila hati seorang hamba ketika dirinya dihadapi atau digoda oleh syaitan untuk melakukan satu fitnah, ashrobaha, dia kemudian mau untuk menerimanya, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, akan ditulis di titik di dalam hatinya tersebut titik yang berwarna hitam. Disebutkan di dalam hadis, faiza zakarallaha azza wa jalla wa taba suqila qalbuhu minha. Ketika hati seorang hamba tersebut dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hatinya dibersihkan dari titik hitam tersebut menjadi putih lagi. Terus ditawari lagi oleh syaitan, dia menerima hitam lagi, bertobat, berzikir, putih lagi, demikian seterusnya. Wa ayyuma qalbin ankaraha nukitat fi qalbihi nuktatun baydha. Hati siapa yang mengingkarinya akan ditulis di dalam hatinya tersebut titik yang berwarna putih. Sehingga jadilah hati seseorang imma aswad murbadan kalkuzi muzakhia, imma hatinya itu hati yang hitam legam seperti periuk yang dibalik. Periuk yang dibalik, kalau seseorang memasak panci yang dibalik, maka yang bagian hitamnya keraknya itu berada di bagian bawahnya. Nah, kalau di zaman dahulu orang masak itu kan pakai api ya kan, bukan pakai kompor atau listrik di zaman sekarang, yang periuk-periuk tersebut masih terlihat cerah, nah putih. Kalau semisal seorang memasak pakai api kayu bakar, akan terlihat seperti apa hitamnya bagian bawah dari periuknya. Nah, bagian bawah dari periuk tersebut disiram susu karena kondisinya terbalik akan tumpah ya kan, dan sia-sia. Nah, diisi madu akan tumpah, dia enggak mau menerimanya. Dituang makanan yang lezat yang enak akan tumpah, tidak bisa menerimanya. Inilah hati yang hitam. Subhanallah. Antum tegur dia akan menolak. Antum nasihati dia, dia tidak akan menerimanya. Antum dengarkan kaset, ini loh ceramahnya seorang ustaz membahas seputar apa yang antum lakukan itu salah, enggak mau mendengar dia. Subhanallah. Ini hati orang-orang yang lalai yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang tadi kita bacakan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya hati enggak mau memahami, punya mata enggak mau melihat, punya telinga enggak mau mendengar. Subhanallah. Nah, maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari sifat ghaflah tersebut. Wa ammal kasalu, ini menunjukkan kepada kita demikian bahayanya ya kan sifat ghaflah. Dengan ghaflah syaitan akan bergembira ria menggoda hati pemiliknya, tidak ada halangan dan hambatan. Nah, menunjukkan demikian binasanya dirinya. Wal iyadzu billah. Wa ammal kasalu, adapun sifat malas, fayatawalladu anhu al-idha'ah, akan melahirkan sifat idha'ah, menyia-nyiakan, menelantarkan kesempatan amalan karena sifat malas. Nah, dia tahu itu amalan yang soleh, namun karena sifat malas tersebut akhirnya menghilangkan dari dirinya keinginan untuk mengerjakannya. Subhanallah. Wal hirman, dan diharamkan dia dari amalan ketaatan. Wa tafrid, dan dia menyia-nyiakannya. Wa asyaddun nadamah, akan menghasilkan penyesalan yang demikian besar. Nah, akan menghasilkan penyesalan yang demikian besar. Wa fi wa huwa munafin lil iradati wal azimah allati hiya thamratul ilmi. Sifat malas ini akan menghilangkan keinginan dan tekad pada diri seseorang yang keinginan dan tekad itu adalah buahnya ilmu. Kalau seseorang dia belajar dengan apa yang dia pelajari membuahkan keinginan dan tekad melakukan sesuatu yang dia dengar, yang dia pelajari, menunjukkan ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang nafi, yang bermanfaat. Akan membuahkan amalan, dan amalan tersebut itu terlahirkan awalnya karena adanya keinginan dan tekad melakukan dan mewujudkannya. Namun kalau semisal dia memiliki sifat malas, akan memadamkan keinginan dan tekadnya, maka jadilah dia meninggalkan amalan tersebut. Fa inna man 'alima annaka malahu wa na'imahu fi syai'in talabahu bi juhdihi wa 'azama 'alaihi bi qalbihi kullihi. Seseorang yang mengetahui bahwasanya kesempurnaannya dan kenikmatannya itu ada di sesuatu, maka dia akan terus mencarinya dengan sekuat tenaganya. Wa 'azama 'alaihi bi qalbihi kullihi, bahkan hatinya semuanya tercurahkan untuk bisa memiliki tekad mewujudkannya. Kalau seseorang sudah tahu bahwasanya kesempurnaan dirinya, kenikmatan dirinya ada di sesuatu, dia akan terus mengejarnya, ya kan? Sama seperti ahli dunia, dia pahami ternyata dengan usaha ini akan membuahkan hasil yang demikian besar, laba yang besar. Dia akan berupaya sekuat tenaganya untuk bisa mengerjakannya. Dia curahkan semua hatinya untuk kemudian mewujudkannya, siang malam dia berpikir untuknya. Karena memandang itu adalah kesempatan yang besar. Demikianlah seorang mukmin. Ketika mengetahui pada sesuatu tersebut ada kesempurnaan, maka seharusnya siyogyanya dia berusaha berupaya untuk mengejarnya dan mencarinya. Baik, ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun sisa penjelasan beliau setelahnya tentang sifat malas tersebut kita akan baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.